أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bab 73 Bab Husnul Khuluq, bab tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Seperti apa akhlak yang mulia ini? Mari kita ikuti penjelasan dari beliau. هو الأمر الجامع لإيصال الخير وأعمال البر الذي يلتزم الشريعة بأسرها. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, amal kebaikan. Maka walaupun senyum ramah tapi mendatangkan keburukan, itu bukan akhlak yang baik. Ya. Seorang pria muda senyum-senyum terhadap seorang gadis yang baru dikenal, setelah itu kemudian mendatangkan keburukan, takrabu zina atau zina, maka ini bukan akhlak yang baik. Walaupun senyum kita tahu akhlak yang mulia, tapi mendatangkan keburukan. Ya, senyum yang baik yang mendatangkan kebaikan. Senyum laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan mendatangkan kasih sayang sesama muslim. Ini orang baik amat, baru kenal sama saya, senyum, menyapa, rumah di mana dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang disebut dengan akhlak yang ya, tentu kesananya banyak sekali. Memberikan akhlak yang mulia. Tapi dengan memberi itu, lalu yang diberi menjadi mabuk, minum khamar. Memberi uang untuk membeli khamar. Memberi akhlak yang baik, tapi karena setelah memberi ini terjadi keburukan, maka itu bukan akhlak yang baik. Tepat sekali ucapan beliau, litisalil khairi wa amalil bir. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kemudian beliau membawakan ayat keempat dari surah Nur. Qala Allahu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada dalam akhlak yang agung. Engkau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memuji akhlak Nabi adalah Allah Rabbul Alam. Ya, yang memuji akhlak Nabi adalah Allah Rabbul Alam. Maka celaan dari manapun tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena Allah telah memuji. Maka celaan-celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpengaruh, bahkan merendahkan diri sepanjang sejarah. Muslim atau kafir? Ya. Kafir, mestinya orang kafir ketika menghina Nabi, mencela Nabi, memojokkan Nabi di tengah orang-orang kafir, dianggap baik dan seterusnya, ini tidak. Ya. Banyak orang-orang kafir yang ditentang oleh orang kafir sendiri ketika mencela, memojokkan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hukuman kecuali mati. Dibunuh. Kecuali ketika Nabi masih hidup. Bisa mati, bisa tidak. Tergantung beliau mau memaafkan atau tidak. Ada beberapa kejadian menghina Nabi, kemudian Nabi ampuni, tidak dihukum. Ya. Kemudian ada lagi Ka'ab bin Ashraf, menghina Nabi dengan syair-syair, lalu dihukum mati lewat tangan Muhammad bin Maslamah karena Nabi tidak mengaku. Nabi mengizinkan Muhammad bin Maslamah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ah, sekarang Nabi sudah wafat, tentu kita tidak tahu. Ini simpulan menghina Nabi, kira-kira Nabi memaafkan atau tidak, kita tidak tahu. Maka menurut para imam, bunuh. Tidak perlu disuruh taubat dulu. Kalau taubat lalu diampuni tidak dibunuh, enggak. Suruh taubat jelas. Tapi ketika dia bertaubat, menyesal, berjanji tidak akan mengulang lagi, tetap dibunuh. Ya, seperti para pembunuh, seperti tukang sihir, ketika mereka bertaubat, berjanji tidak akan mengulang lagi, tetap dibunuh. Ya, berbeda dengan orang murtad. Orang murtad, ketika seseorang murtad keluar dari Islam, maka disuruh kembali ke Islam. Mau kembali ke Islam tidak dibunuh, enggak mau kembali dibunuh. Atau orang yang mengucapkan ucapan-ucapan kufur, babi halal, sholat tidak wajib, tidak perlu, ini ucapan kufur, maka disuruh bertaubat. Kalau dia mau bertaubat, selesai. Tidak mau bertaubat, dibunuh. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dihujat, dicaci maki, dihina, maka tidak ada balasan kecuali mati. Inilah sanjungan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Allah berselawat kepada Nabi ini. Allah menyanjung Nabi sallallahu alaihi. Kemudian Ali Imran 134, والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس. Ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak terus-menerus berada dalam kesalahan, yang berinfak dan seterusnya, salah satunya والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس, bisa menahan marah dan mengampuni manusia. Salah satu sifat yang mulia adalah pemaaf. Maka salah satu sifat orang-orang munafik adalah tidak pemaaf. Dendam, pendendam. Ini tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya kira hadis-hadisnya kemarin sudah kita baca ya. Hadis 621, 622, 623. Saya kira sudah ya. Sekarang masuk 624. وعن النواس بن سمعان. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ism. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa, kebaikan dan keburukan. Apa itu kebaikan? Apa itu keburukan? Apa itu dosa? Fakal, Nabi menjawab, al-birru husnul khuluq. Yang dimaksud dengan al-bir, kebaikan, adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik seperti tadi, memberi, memaafkan, menyantuni, menolong, jujur, amanah. Ini al-bir, kebaikan. Sekarang apa? Al-ism, lawan kata al-bir. Al-ism, dosa atau keburukan. Mahaka fi nafsi, sesuatu yang membuat dirimu hak berguncang, tidak tenang. Orang bohong, orang tidak jujur, ada rasa tidak tenang. Itu dosa. Ini sebetulnya uang kantor, ya. Waktu saya bawa pulang, saya masukkan ke dompet saya, kantong saya miliki. Ada rasa ragu, ada rasa tidak enak. Ini dosa. Dan ini khusus pada hal-hal yang ghairu mahdhah. Adapun dalam hal-hal yang mahdhah, tidak bisa. Orang tidak ragu-ragu melakukan berbagai macam bid'ah. Yes. Kalau sahilan itu berdosa, tentu saya ragu melakukan ini. Buktinya saya tenang, saya mantap. Yeah. Bukan, ini bukan hal yang mahdhah, ibadah mahdhah. Tapi ghairu mahdhah yang Allah telah wahyukan ke hati kita. Allah telah wahyukan ke hati kita entah kapan. Mulai hari apa, mulai tanggal berapa, mulai tahun berapa Allah wahyukan ke hati kita bahwa jujur itu baik, bohong itu tidak baik, amanah itu baik, khianat itu tidak baik, menolong itu baik, menyengsarakan orang itu tidak baik. Allah telah berikan ke hati kita, Allah telah ilhamkan ke hati kita. Semua muslim dan non muslim, ahlus sunnah dan ahlul bidah, sama. Semua menyadari, mengetahui bahwa mencuri tidak baik, membunuh tidak baik, bersorakoh baik, dan seterusnya. Ini mahaka fi nafsi, sesuatu yang membuat dirimu hak, ya, ragu-ragu, goncang, tidak tenang. Wa karihta ayyat tali'a alaihin na', dan engkau tidak suka orang lain tahu. Kalau orang lain tahu saya bohong, malu saya. Kalau orang lain tahu kalau saya ingkar janji, malu saya. Kalau orang lain tahu bahwa ternyata saya mengambil uang kantor perusahaan saya, malu saya. Ini yang baru. Ya. Sekali lagi, ini tidak ada pada hal-hal yang beda. Ya. Oleh karena itu, perhatian kaum muslimin kita semua terhadap ilmu-ilmu yang mahdhah harus lebih besar daripada ghairu mahdhah. Anda tidak tahu tanpa ilmu. Kalau ini tanpa ilmu, tahu Allah telah berikan ilmu itu lewat ilham ke hati kita bahwa mencuri, mencaci maki, berbohong, membunuh, korupsi itu dosa, itu tidak baik. Tapi mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak, hati kita tidak bisa menilai. Itu harus dengan ilmu. Sangat disayangkan para da'i hari ini berfokus ke membahas sesuatu yang akal kita tahu. Bahas tentang sedekah, tentang baik hati, tentang menolong, berderma, berbagi. Itu semua kita sudah tahu walaupun tidak dibahas. Mestinya mereka lebih banyak membahas ini sunnah apa bid'ah, ini disontohkan oleh Nabi atau tidak, ini hak apa batin. Mesti. Ya. Ya, hadis ini telah dibawakan oleh beliau di bab Wara' yang sudah kita lewati di hadis nomor 590. Maka beliau tidak membawakan poin. Maka kita lanjutkan 625. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال dari Abdullah bin Amr bin Aas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja belum pernah fahish. Apa fahish? Mengucapkan sesuatu yang bernada jorok, ya, porno, tidak baik. Ini Nabi tidak pernah. Bahwa beliau menjelaskan tentang zina, bagaimana zina yang diperbolehkan, bagaimana yang tidak diperbolehkan. Ini dengan bahasa ilmiah, dengan bahasa yang diperintahkan oleh Allah, bukan dengan kalimat-kalimat yang istilah kita jorok, tidak sopan. Ya, ini fahish. Nabi sekali saja belum pernah. Kalau kita kan hobinya ya, ngomong dengan pet-repet gitu ya, akrab ya, sama laki-laki misalnya, sama perempuan, kadang-kadang lebih parah lagi dengan perempuan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mutafahishan. Ada tambahan huruf ta, ya. Tafah, tafahasha, ya tafahas. Yang pertama tadi fahisha, huruf asalnya sama, fa, ha, shin. Kita tahu huruf ta, mim, alif, ya, ini tambahan. Ya, berarti isinya maksudnya sama. Dengan faidah ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Hurufnya bertambah, maknanya bertambah. Artinya bersangatan. Fahish, ucapan yang keji. Cor. Mutafahish, lebih-lebih lagi. Itu maksudnya. Yes. Ini kalau dalam bahasa kita, pan terbalik. Yes. Dalam bahasa kita mungkin yang disebut besarnya dulu baru yang kecil. Ini yang kecilnya dulu baru yang besar. Berbeda dengan kaidah bahasa kita. Yes. Untuk menyebut sifat Nabi yang mulia dalam bahasa kita, kita sebut bahwa beliau tidak pernah mengucapkan hal-hal yang jorok, ya, bahkan yang lebih kecil dari jorok. Ini dibalik. Memang masing-masing bahasa mempunyai kaidah sendiri-sendiri. Ya, kaidah bahasa Arab tentu tidak sama dengan kaidah bahasa kita. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mestinya kita mencontoh beliau, wabil khusus ketika ihram. Haram bagi kita ketika ihram, baik haji atau umrah, mengucapkan ucapan-ucapan yang menjurus kepada persetubuhan jima, ngomong jorok dan seterusnya. Ini lebih dilarang lagi. Bukan berarti di luar ihram boleh, tidak. Di dalam ihram lebih dilarang. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang akhlaknya paling baik. Yang akhlaknya paling baik. Maka jika kita ingin menjadi orang baik di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah akhlak kita. Setelah ibadah kita bagus, salat kita, wudu kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai akhlak kita jauh dari akhlak Nabi. Ya. Sangat disayangkan apabila kita ibadahnya mencontoh Nabi tapi akhlaknya tidak. Ya bohong, ya tidak amanah, ya menipu. Sementara salatnya mengikuti sunnah Nabi, puasanya, wudunya, manasik hajinya mengikuti sunnah Nabi, ini sangat-sangat disayangkan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yanbaghi 'alal mu'mini an yabta'ida 'anil kalami sayyi wal fi'li al-qabih wa la yataqarra dhalik wa yufariqu asbabaha. Seharusnya seorang mukmin menjauhi ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jorok, yang menjurus kepada perzinahan dan seterusnya, kecuali memang diperlukan sedang menerangkan hukum. Ya, kalau menerangkan hukum, jangankan Nabi, Al-Qur'an sendiri mengatakan, "Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum." Ini Al-Qur'an menjelaskan bolehnya menjima istri dari belakang. Ini bukan sesuatu yang bermakna jorok dan seterusnya, karena bermakna hukum. Hukum harus dijelaskan. Di mana ketika ada orang muhajirin nikah dengan wanita Ansar, kemudian di malam pertama atau kedua ketika jima, orang muhajirin, orang Mekah ini menjima dari belakang, kaget istrinya, ini haram, ini begitu, terkena syubhatnya orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi haram. Bahkan ada keyakinan nanti anaknya rusak matanya, julik. Dan jelas ini syubhat yang keliru. Kan kita tahu orang-orang Ansar di Madinah sikoh dengan orang-orang Yahudi, diajari oleh orang-orang Yahudi, karena Yahudi ahlul kitab, punya Taurat dan Injil sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat tersebut, ya, untuk menerangkan bukan sekedar senang-senangan, bercandaan, gitu ya. Wal fi'lil qabih, dan perbuatan yang buruk, dan wajib bagi kita menjauhi sebab-sebabnya. Ya, menjauhi sebab-sebabnya. Karena biasanya zina itu ada awalannya, pasti ya. Minum khamr itu ada awalnya, membunuh itu ada awalnya, korupsi itu ada awalnya. Nah, sebab awalnya ini kita jauhi. Tahammulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khuluqihi wa lam yusdar anhu illa al-'amal as-salih wal qawl ath-thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia ini tidak pernah muncul dari dirinya kecuali amal saleh dan ucapan yang baik. Jangankan yang haram, yang sia-sia saja jauh dari beliau. Tapi bukan berarti bahwa beliau tidak pernah salah. Enggak, beliau pernah salah. Salah yang tidak disadari oleh beliau, mengharamkan yang halal pernah dilakukan oleh beliau, langsung ditegur. Ya, bermuka masam terhadap seorang buta pernah dilakukan oleh beliau, langsung ditegur. Tidak mengucapkan insya Allah ini fa'ilun dzalika ghadan, ya besok, besok, tanpa insya Allah, langsung ditegur oleh Al-Quran. Apa ya kesalahan yang dilakukan yang beliau tidak tahu? Mengangkat anak, mengangkat anak, kemudian menukarkan tawanan perang Badar dengan uang, ditegur pula. Ya, kesalahan-kesalahan yang beliau tidak tahu kalau itu salah. Tapi salah atau salah, maka ditegur. Adapun yang beliau tahu bahwa itu salah, seperti berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini jauh dari beliau. Yes, beliau adalah maksud. Dan jauh dari sifat seluruh para nabi dan rasul. Yang terakhir, husnul khuluqi maidanun lit-tanafusi bainal mu'minin. akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah medan, lapangan untuk berlomba sesama mukmin. Jadi kita berlomba, gitu ya. Karena yang terbaik yang mana, yang tercepat yang mana, sepertinya kita berlomba dipamerkan kepada Allah. Sebulan sedekah banyak, padahal dia jabatannya jauh rendah dari saya. Kenapa saya cuma sedikit? Kenapa saya sedekahnya sama dengan dia? Itu tidak pantas. Saya harus tambah sedekah saya. Akhirnya kita seperti ya. Dia banyak menolong orang, dia banyak menolong janda-janda, padahal mobilnya cuma 2. Saya mobilnya sudah 5. Kenapa saya enggak menolong janda-janda, orang-orang miskin? Kira-kira seperti itu. Dia terus berlomba. Melihat orang baik, ikuti. Susul. Melihat orang baik, susul. Orang baik, begitu. Berlomba. Yes. Kadang kita sudah menyerah. Kayaknya kalau saya belum sampai. Dia memuji temannya. Bos, saya belum sampai. Ya kenapa enggak disusul? Ini pertandingan, ini perlombaan, gitu ya. Ah, lebih buruk lagi mencaci, ya. Tak pernah ada demo. Paling uang korupsi. Nah, ucapan ini lebih buruk lagi. Tidak boleh kita suruh. Ketika seseorang mundar mandir umroh, mundar mandir haji, setiap tahun haji, ini sebuah kebaikan. Kenapa tidak kita suruh? Malah atau minimal tadi saya belum tahu, saya belum. Ya, seorang muslim masih ingat kan perlombaan Abu Bakar dengan Umar. Umar ingin mengejar Abu Bakar tapi tidak sanggup, ya. Ini menunjukkan bahwa manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar dan Umar berlomba untuk meraih kebaikan itu, berlomba. Pasti فَمَنْ سَبَقَ فِيهِ كَانَ مِنْ خِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْمَلِهِمْ إِيمَانًا. Barang siapa yang menang mendahului lawannya, temannya, maka dia akan menjadi mukmin terbaik, mukmin yang sempurna imannya. Sempurna yang dimaksud bukan tanpa cacat, ya. Faedah bahasa kita yang namanya sempurna tidak cacat. Iman yang sempurna bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Ya, nah, ucapan Nabi, banyak laki-laki yang sempurna, sedikit wanita yang sempurna. Apakah sempurna yang dimaksud seperti para Nabi dan Rasul? Tidak. Ya, ya, seperti kita katakan Imam Syafi'i laki-laki sempurna, Imam Bukhari laki-laki sempurna. Tapi apakah mereka tanpa salah? Tentu pernah salah. Ya, kita lanjutkan 626. Wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, salah satu abid dari sahabat-sahabat Nabi. Tidak seluruh sahabat Nabi abid, jangan keliru ya. Seluruh sahabat Nabi ahli ibadah, tidak. Ahli ibadah bisa dihitung seperti Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al, Abu Darda, Abu Dzar, ya. Berbeda dengan Khalid bin Walid, Amr bin Al, bapaknya Abdullah tadi. Ahli perang, strategi perang, ya. Ada yang ahli pemerintahan, siapa? Muawiyah, ya. Masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Jangan dibayangkan bahwa seluruh sahabat ahli ibadah. Maksud ahli ibadah itu puasa sunat, sholat sunat, oh tidak ada yang ditinggalkan. Seperti Abdullah bin Amr bin Al, puasa setiap hari, sholat malam sepanjang malam. Dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita cantik bangsawan, tidak dia apa-apa. ya, tidak diapa-apa. Ditanya oleh ayahnya Amr bin Ash, gimana anakku, gimana suamimu? Dijawab, dia laki-laki yang baik. Aku belum pernah melihat laki-laki sebaik dia. Tapi dia tidak pernah mendatangi tempat itu. Didatangi Abdullah, ditampar oleh bapaknya. Ya, dan di hadapan Nabi, dan Nabi membenarkan bapak. Dan Nabi menasihati Abdullah bin Amr bin Al. Ya. Apakah seperti ini semua para sahabat? Tidak. Tidak. Ya. Ini salah satu perawi yang abid yang berjaya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizan seorang mukmin. Wah, mizan seorang mukmin ya. Mukminnya jangan dihilangkan. Mizan titiknya. Mizan seorang mukmin pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat menandingi, melebihi husnul khuluq. Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik membuat timbangan kita berat. Timbangan kebaikan tentu. Karena nanti kita akan ditimbang. Amal kita akan ditimbang. Bahkan di riwayat lain bukan hanya amal, tapi badan. Badan kita juga akan ditimbang. Kalau berat, berarti orang-orang yang beruntung. Yes. Maka datang pada hari itu orang yang tinggi besar, bahkan setelah ditimbang lebih berat sayap nyamuk. Ringan sekali timbangan. Sementara betisnya Ibnu Mas'ud ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, diucapkan oleh Nabi ketika sebagian sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud yang naik kurma, pohon kurma, dan terlihat betisnya kecil. Ya, diketawain oleh sebagian sahabat. Dan Nabi mengatakan, jangan kalian tertawakan betis itu apabila ditimbang lebih berat dari gunung. Ya. Berarti di hadapan Allah yang mulia, yang baik, itu yang berat timbangan. Orang ditimbang yang berat, itu kebaikan. Ya, kayak kita, kalau berat, dosanya banyak nih berat. Ya, ini keliru. Ya. Justru menurut Allah, yang berat berarti berpahala banyak. Berarti dia mulia sebagaimana Ibnu Mas'ud. Gitu. Nah, jika kita ingin amalan kita berat, ditimbangnya berat, maka perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak. Ya. Dan sekali lagi, akhlak ini mudah membedakannya, tidak seperti fikih saja. Maka antum tinggal mengamalkan, kita tinggal mengamalkan. Tinggal jujur, jangan bohong, jangan berkhianat, jangan ingkar janji, jangan menipu. Ya, tidak perlu susah-susah ini sahih apa tidak, ini sunnah apa bid'ah. Karena akhlak itu diketahui umumnya oleh manusia. Wa inna Allah yubghidul fahishal badi. Dan sungguh Allah membenci al-fahish al-badi. Orang-orang yang sering mengucapkan ucapan-ucapan keji, jorok, porno, dan seterusnya, Allah tidak suka. Ya. Hadis ini riwayat al-Imam, seperti biasa, pada hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Salim bin Is al-Bilali hafizahullah berkomentar terhadap sanad ini. Ya. Ya, kesimpulannya bahwa hadis ini bisa diterima. Beliau tidak menolak ucapan Imam Al-Tirmidzi bahwa hadis ini hasan sahih. kadang-kadang beliau tidak menerima. Ya. Imam Tirmizi atau Imam An-Nasa'i mengatakan azan, tapi beliau mendoakan sudah kita lewati beberapa hari. Ya. Artinya beliau tidak bertaklid terhadap An-Nasa'i atau Tirmizi dan lain-lain. Adapun Bukhari dan Muslim tidak. Beliau tidak mengomentari hadis-hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Berbeda dengan gurunya. Siapa guru beliau? Guru sekalian siapa? Ya, Syarbani, rahimahullah. Syarbani, Bukhari, Muslim, tidak takut. Ya, dihadapi. Karena beliau memang muhaddis. Abbasi. Ya. Walaupun Bukhari sudah mensahihkan, beliau teliti lagi. Dan ini bukan sesuatu yang berat bagi beliau. Ya. Dan berhak bagi beliau, karena beliau ahli ilmu dan ilmu hadis diakui oleh ulama-ulama di muka bumi. Maka hari ini orang yang menolak beliau seolah membutakan matanya sendiri. Ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama besar yang semadhat dengan beliau, Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Baz, dan yang tidak semadhat seperti Syaikh Yusuf Qardawi. Ya, dan seterusnya Syaikh Sabiq dan seterusnya mengakui keilmuan beliau. Itu yang tidak semangat, apalagi yang semangat. Ya. Fikul hadis isbatul mizan alladhi yazinu alhasanati wassayiat yawm alqiyamah وَأَنَّ لَهُ كِفَّتَهُ. Ketetapan adanya mizan, ketetapan adanya timbangan yang akan menimbang kebaikan dan keburukan nanti pada hari kiamat. Ya, bahkan sekali lagi bukan hanya kebaikan dan keburukan, tapi badan manusia itu sendiri. وَأَنَّ لَهُ كِفَّتَهُ. Dan timbangan ini mempunyai dua anak timbangan. Artinya lebih berat mana kebaikannya dan keburukannya. Ya, mempunyai anak timbangan bagaimana timbangan yang ada di dunia ini ada dua, ya. Tentu tidak boleh kita samakan karena ini hal yang gaib. Kita hanya bisa mengatakan ada dua anak timbangan. Ya. Dan wajib bagi kita mengimani. Yang kedua, husnul khuluqi min a'zamil a'malis salihah allati yajiduha al-'abdu fi sahifatihi yawm al-qiyamah wa yaraha fi mizani hasanat. Akhlak yang baik ini merupakan sebesar-besar amal saleh yang akan didapati oleh seorang hamba nanti di lembaran-lembaran catatannya. Maka seseorang akan bersyukur, akan senang sekali bahagia melihat catatannya yang bagus, yang baik. Gara-gara apa? Gara-gara jujurnya, gara-gara amanahnya, gara-gara sering menolong orang, gara-gara sering menutup aib orang. Yang kadang itu semua kita lakukan tanpa tenaga, tanpa amal. Ya. Tidak menyebarkan aib orang. Kan kita tidak pernah. Dia, ya. Orang-orang pada ngomongin si bulan. Padahal kita yang pertama tahu si bulan berbuat maksiat, tapi kita diam. Kan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kita mendapatkan kebaikan. Ya. Maka nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau, bisa menyusul, bisa menyusul orang-orang yang ahli puasa sunat, ahli sholat sunat, disusul. Dia enggak pernah sholat sunat, dia enggak pernah puasa sunat, dia enggak pernah zikir wirid, baca Al-Quran tidak terlalu banyak, tetapi dia bisa menyusul. Orang-orang yang ahli puasa sunat ahli sholat sunnah. Kenapa? Dengan apa dia bisa menyusul? Dengan akhlak yang mulia, dengan kejujurannya, amanahnya dan seterusnya. Nanti hadisnya akan dibawakan oleh ini. Wa yaraha fi mizani hasanati, dan dia akan melihat hal tersebut nanti di mizan timbangan kebaikan. Betul-betul melihat. Nanti di yang terakhir, al-fahishul badi'u alladhi yatakallamu bil kalami sayyi' la yuhibbuhullah. Orang yang mengucapkan ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan jorok, ini tidak disukai oleh Allah. Dia tidak dicintai oleh Allah. Karena Allah mempunyai sifat cinta, benci. Siapa yang dicintai oleh Allah telah diterangkan. Siapa yang dibenci oleh Allah telah diterangkan. Ya, 627. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang tentang sesuatu yang terbanyak menyebabkan manusia masuk surga. Yang paling banyak, yang paling besar menyebabkan manusia masuk surga. Apa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Ada dua jawaban ini. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa kepada Allah? Apa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini bertakwa. Maka orang yang tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat duha, tidak pernah puasa Senin Kamis, bisa bertakwa bukan? Tidak bisa. Karena itu tidak wajib. Karena syarat takwa, dia melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Ya, itu namanya bertakwa. Oleh karena itu wajib dan sangat-sangat penting sekali mengetahui ini wajib apa tidak, ini haram apa tidak. Jangan seperti tarekat-tarekat Sofia, yang penting puasa, mau wajib, mau penting puasa, yang penting sholat, mau keutamaan ini, mau wajib, yang penting sholat. Ajak. Wajib kita tahu, sholat di masjid wajib apa tidak. Memakai jilbab bagi wanita, wajib apa tidak. Memakai cadar, wajib apa tidak. Yes. Lurus dan rapat dalam shaf, wajib apa tidak. Membaca bismillah dalam al-fatihah, sholat wajib apa tidak. Ini harus kita tahu. Sebab kalau kita tidak tahu, gak mungkin kita jadi orang bertakwa. Karena syarat takwa melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, jadi ada dua jawaban dari Nabi SAW yang bisa menyebabkan, yang banyak menyebabkan manusia masuk surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Beliau juga ditanya oleh seorang tentang amalan apa yang terbanyak memasukkan manusia ke neraka, yang menyebabkan, yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Qal, Nabi menjawab, al-famu wal farji. Mulut dan farji. Mulut dan kemaluan. Ya. Yeah. Tentu ini khusus orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang kafir, dia menjaga mulut, dia menjaga farji, pasti masuk neraka. Ya. Apa neraka yang disebut di sini? Nerakanya orang-orang yang beriman. Karena neraka orang-orang yang beriman dengan nerakanya orang-orang kafir berbeda. Nerakanya orang-orang yang beriman dengan nerakanya orang-orang kafir berbeda. Sifatnya berbeda. Nerakanya orang kafir kekal, nerakanya orang-orang beriman tidak kekal. Artinya orang-orang beriman ini tidak akan selamanya di neraka. Apalagi lagi orang kafir dia menjaga mulut atau tidak, menjaga farji atau tidak, pasti masuk neraka. Ah, di sini orang-orang beriman. Orang yang beriman dia menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, sholat sesuai sunnah Nabi, puasa sesuai sunnah Nabi, tapi dia tidak jaga mulut, tapi dia tidak menjaga farjinya, artinya berzina atau tak rubus zina, maka terancam masuk neraka waliyatul bid. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan sahih. Fikul hadits al-hafdu 'ala at-taqwa wa husnil khuluq. Anjuran dorongan untuk bertakwa dan berakhlak mulia. Dan anjuran di sini anjuran yang wajib. Bagaimana tidak wajib sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Yang kedua, at-tahdhiru min hasailil alsin wal kufri wal ghibati wan namimati wa shahadati az-zur wa qadhfil muqtanati wa ghayriha. Peringatan untuk menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kufur, ghibah, namimah, syahadatul zuhur, sumpah palsu, menuduh wanita-wanita yang baik berzina dan seterusnya. Intinya kita disuruh menjaga lidah. Li'annaha taqubbun nasa 'ala manaqirihim fi nari jahannam yaumal qiyamah. Karena lidah tersebut bisa menjerumuskan manusia pada akhirnya nanti di neraka jahannam pada hari kiamat. Ya, maka lidah yang Allah berikan kepada kita wajib kita jaga. Yang terakhir, at-tahdhiru minaz-zina wa annahu fahishatun sabiluha dhu'ul 'aqibah fid dunya wal akhirah. Peringatan agar kita menjauhi zina. Karena zina ini seburuk-buruk jalan, jalan yang paling keji dan menyebabkan keburukan dunia dan akhirat. Keburukan zina bukan hanya berakibat di akhirat, dunia juga buruk. Lihat gara-gara zina maka ada orang gak punya wali, padahal ayah punya, ibu punya, secara biologis ayahnya ya, tapi gak punya wali. Mau nikah harus pakai wali haki. Tidak dapat wari. Tidak dapat wari. Anak zina tidak dapat wari dari ayahnya. Ya, sudah masuk waktu Isya. Wassalamualaikum.